Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan terakhir pada pertemuan sebelumnya kita membahas seputar permasalahan najasah, hal-hal yang dianggap najis. Beliau memasukkan pada pembahasan pertama yaitu hadis terkait dengan yang namanya khamr yang diolah menjadi cuka. Barakallahu fiik. Apa hukumnya? Abu Alifah. Apa hukumnya? Cuka yang merupakan hasil fermentasi dari khamr. Jadi khamr difermentasi menjadi cuka. Apa hukumnya? Abu Alifah. Tidak boleh. Tidak boleh. Mutlakon. Abu Zaki. Ali. Boleh. Hadisnya mengatakan enggak boleh. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu khallan. Faqala la. Nabi ditanya tentang khamr yang dipermentasi menjadi cuka. Nabi mengatakan tidak boleh. Kok antum mengatakan boleh? Abu Soleh, dirinci bagaimana? Boleh, kalau fermentasinya berjalan alami boleh, kalau dengan bantuan tangan manusia tidak boleh, tetap haram. Gitu ya. Berarti cuka-cuka yang di pasaran sekarang haram ya. Itu kan dengan pabrik yang buat ya. Yang ada cuka-cuka yang cap kura-kura itu ya, banyak di pasaran. Itu kan dari pabrik itu. Haram berarti itu. Gimana bedanya? Duh. Iya kan? Kata antum tadi kalau cuka itu dibuat dipermentasi dari bantuan tangan manusia haram, tapi kalau dia terjadi secara alami maka boleh. Nah, terus bagaimana dengan cuka-cuka yang ada di warung-warung itu yang cap kura-kura biasanya ya? Haram berarti itu kan buatan pabrik. Kan mungkin saja orang awam bertanya seperti itu. Berarti haram pak ya? Gak boleh ya? Ya cuka-cuka itu ya. Itu kan buatan pabrik. Iya, iya bedanya apa bedanya? Nah, sampai yang tadi menyampaikan seperti itu, bedanya di mana? Pokoknya beda lah, gitu ya. Pokoknya beda, tidak sama. Yang itu halal. Ya. Siapa yang ikut kemarin? Ah, Abu Fauzan. Bedanya di mana? Gimana itu kok bulet-bulet itu ngomongnya ini? Gimana? Terus? Boleh. Oh iya, saya paham maksudnya. Antum paham? Bedanya cuka yang ada di pasaran itu bukan dari khamer. Iya, yang di toko itu kan cuka apel biasanya, dari buah apel, dan apel halal. Iya, sehingga kalau pembuatan cuka itu dari yang halal, difermentasi ya boleh. Tapi kalau dia fermentasi cuka tadi dari yang haram, dari khamer, dibuat dengan tangan manusia, maka tidak boleh. Itu bedanya, iya. Jadi jangan salah paham ya. Nanti tiba-tiba habis dari talim ini, istrinya tidak boleh lagi pakai cuka-cuka yang seperti itu, haram itu. Itu salah paham. Yang diharamkan itu apabila cuka tersebut fermentasi dari khamer dengan bantuan tangan manusia. Tapi kalau dia terjadi secara alami, dari khamer terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia, maka diperbolehkan. Barakallah. Iya. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan. Adapun maksud Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam kitab Najasa karena menurut jumhur para ulama yang namanya khamar itu adalah najis. Ya. Sehingga kalau pakaiannya terkena khamar, maka tidak boleh digunakan. Barakallahu fiik. Itu pendapat jumhur para ulama. Adapun barakallahu fiikum, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan dalam masalah ini memang ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Ya, khamar itu suci tidak najis. Pendapat sebagian para ulama. Dan pendapat yang kita kuatkan pada pertemuan yang lalu, khamar itu adalah suci, tidak najis. Barakallahu fiik. Iya. Karena dia memang dibuat dari benda yang suci kan. Khamar itu kan dari anggur. Iya. Barakallahu fiik. Baik. Atau tuak itu dari legen, iya. Suci enggak itu? Suci kan legen asalnya. Barakallahu fiik. Apa dalilnya kemarin kalau khamar itu suci? Abu Musa. Apa dalilnya? Nah, yang pertama menggunakan dalil hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu suci, tidak boleh dikatakan sebagai najis melainkan ada dalil yang sahih padanya. Yang kedua, yaitu ketika turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Jadi pengharaman khamr itu kan dalam pensyariat Islam atau pensyariatan Islam kan bertahap. Iya. Dari yang pertama cuman dikasih apa pilihan. Iya. Khamr itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian berangsur lagi diharamkan ketika tidak sholat minumnya. Setelah itu baru diharamkan secara total. Dan saat itu diperintahkan untuk membuang khamr-khamr yang ada di rumah. Dan para sahabat membuang khamr tadi di luar rumahnya. Sehingga saat itu Madinah bau dengan khamar. Seandainya khamar itu najis, maka tidak akan dibiarkan khamar itu dibuang di jalan-jalan. Iya. Karena akan menajisi orang yang lewat adanya. Barakallahu fiik. Dari situ sebagian mereka berpendapat khamar itu adalah suci. Karena memang dia terbuat dari benda yang suci, hukum asalnya dia adalah suci. Barakallahu fiikum. Kemudian dikuatkan lagi dengan peristiwa pengharaman khamar. Barakallahu fiikum. Tayyib. Adapun ayat yang menjadi dalil para jumhur untuk mengharamkan khamar yaitu pada surat Al-Maidah ayat ke-90 di mana Allah mengatakan fa innahu rijsun min amali syaitan. Iya. Karena itu adalah najis termasuk amalan syaitan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmu khaybara amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada innallaha wa rasulahu yanhakum atau yanhayanikum an luhumil khumri atau an luhumil khumur al ahliya fa inna harijsun. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik, kata beliau, tatkala pada saat hari Khaybar. Barakallahu fikum. Tayyib. Khaybar itu nama tempat. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan Khaybar ini barakallahu fikum termasuk salah satu wilayah yang penduduknya didominasi oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi wilayah Khaybar, barakallahu fikum, di situ banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk sebagai panglima perang secara misterius. Beliau hanya mengatakan la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasul. Besok saya akan memberikan panji perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Misterius, siapa orangnya belum tahu. Wa yaftahullahu ala yadayh, dan Allah akan memberikan kemenangan untuk Islam ini melalui kedua tangannya. Barakallahu fik. Iya. Sehingga pada saat itu para sahabat entah mengapa ya, semangat. Jadi barakallahu fikum, kondisi yang ada saat itu membuat para sahabat berkeinginan. Barakallahu fikum. Sampai sahabat Umar mengatakan, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan sedikit pun kecuali pada hari itu. Iya. Selain itu beliau enggak pernah pengen ditunjuk jadi pemimpin. Bahkan ketika ditawarkan oleh Abu Bakar untuk menggantikan beliau, beliau ngelesnya macam-macam. Ya kan? Alasannya pengennya enggak ditunjuk. Kata Umar seperti itu. Saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan melainkan hanya pada hari itu. Semuanya kulluhum yuridu ayyuqaha. Semua para sahabat ingin dikasih bendera tadi. Barakallahu. Bukan karena mereka haus akan kekuasaan, ya, tetapi yang mereka incer itu kata-kata di depannya, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Karena orang yang bakal memegang bendera ini sudah dapat rekomendasi dari Rasul, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, juga dia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang bikin para sahabat ngiler, pengen. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya barakallahu fikum memperbincangkan kira-kira siapa ya orangnya pada malam hari itu. Dan ketika paginya barakallahu fikum mereka semua apa? Datang lebih awal. Ya. Mencari sop terdepan. Peluangnya kan lebih besar ya kalau kelihatan mukanya. Oh, si fulan. Barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum selesai sholat, tiba-tiba Rasul bertanya, Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Wah, itu sudah lemes semua ya. Wah, Ali. Maka ada yang tahu, huwa yashtaki ainaihi. Agak semangat lagi ya. Ali sakit Rasul. Enggak bisa dia. Wah, masih ada kesempatan. Maka kata Rasul, utus orang untuk memanggil dia. Turun lagi gitu ya. Wah, barakallah. Ini Ali dipanggil. Barakallahu fikum, sakit mata cukup parah sehingga enggak bisa berdiri barakallahu fikum. Ya, jadi bukan sakit mata biasa ya. Sakit mata yang membuat beliau enggak bisa berdiri sehingga dibopong oleh dua orang. Kemudian sama Rasul diludahi, kemudian didoakan sembuh. Kemudian dikasih bendera tadi. Ali orangnya barakallahu fikum. Nah, pada saat perang Khaibar itu barakallahu fikum banyak peristiwa penting yang terjadi. Dan barakallahu fikum jeripayah kaum muslimin untuk menaklukkan benteng Khaibar itu luar biasa. Yang pertama saat itu kaum muslimin sedang dilanda gagal panen. Ya. Kemarau panjang. Jadi perbekalan seadanya sudah. Barakallahu fikum. Yang kedua barakallahu fikum yang dihadapi ini benteng kelas berat. Khaibar, orang Yahudi dikenal sebagai ular padang pasir, sangat licik. Jadi Khaibar itu luar biasa bentengnya, tiga lapis. Satu, dua, tiga. Dan itu naik puncak. Iya. Sehingga mereka ini barakallahu fikum saking liciknya, walaupun dikepung satu bulan, satu tahun, bahkan 5 tahun sekalipun nggak ngaruh. Kenapa? Karena semua bahan makanan ada di situ. Mereka sudah merancang, mempersiapkan bentengnya. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Ketika benteng yang pertama runtuh, mereka masuk ke benteng yang kedua, sama kokohnya, juga sama di situ ada tersedia. Iya, bahan makanan pokok. Walaupun mereka di embargo, nggak ngaruh. Barakallahu fikum. Dalam keadaan kaum muslimin bekalnya terbatas, gagal panen. Barakallahu fikum. Namun tadi barakallahu fikum, ya, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala benteng Khaibar yang sekokoh itu 3 lapis hancur. Itu diawali barakallahu fikum dengan apa? Perang duel, pilih tanding. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kalau orang-orang Yahudi mereka memiliki jagoan pilih tanding yang bernama Marhab. Iya. Jadi kalau perang zaman dulu seperti itu. Jadi sebelum pecah itu biasanya apa? Duel dulu. Untuk fungsinya apa? Untuk menjatuhkan mental musuh. Barakallahu fikum. Baik. Marhab ini ketika dia keluar sesumbar. Iya. Analladzi sammatni ummi Haidarah. Iya. Barakallahu fikum. Bukan Haidarah, itu Ali, barakallahu fikum. Iya. Saya ini adalah orang yang dinamakan oleh ibuku bagaikan apa? Harimau. Barakallahu fikum. Dia membacakan syair-syair untuk menyombongkan dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang menghadapinya adalah Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Baik. Ali bin Abi Thalib menghadapinya barakallahu fikum bukan dengan ketangkasan kepiawaian dia dalam menebaskan pedang, tapi menggunakan apa? Taktiknya yang luar biasa. Jadi kan sebelum perang baca-bacaan syair. Ali membacakan syair yang menamakan analadhi sambat ni ummi Haidarah. Ya, sayalah dinamakan oleh ibu saya seperti apa? Singa padang pasir. Yang di ujung syairnya beliau mengatakan, saya tidak akan mau bertempur, ya, duel melawan dua orang. Saat itu Marhab menduga barakallahu fikum ada temannya yang membantu di belakang, karena Ali mengatakan saya tidak mau tempur, katanya duel tapi kok bawa dua orang. Marhab menoleh ke belakang, dikira ada temannya, Ali langsung menebaskan pedangnya. KO. Gitu ya. Enggak pakai tang ting tang ting tang ting tong, barakallahu fikum. Iya. Cuma dengan kata-kata. Katanya duel, kok bawa temen, gitu ya. Mungkin simpelnya seperti itu. Dia noleh ke belakang. Ada teman saya. Langsung. Barakallahu fikum. Iya. Tai. Kata Rasul apa? Li'annal harbu khid'ah. Yang namanya perang itu harus adu siasat. Iya. Bukan kuat-kuatan personil, bukan kuat-kuatan jumlah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Ketika siapa itu? Perang antara Talut dan Jalut. Dan dalam sejarah dunia, barakallahu fikum, perang cukup banyak. Iya, kisah-kisah heroik, barakallahu fikum, di mana pasukan yang jumlahnya sangat sedikit, dengan perbekalannya sedikit, dengan peralatan yang barakallahu fikum ala kadarnya, bisa mengalahkan musuh yang kuat. Barakallahu fikum. Ini ya seperti itu. Iya. Dari situ setelah itu perang pecah, barakallahu fikum, luar biasa. Iya. Jadi kaum muslimin itu diberikan kekuatan. Ya, ada yang pakai sepatu robek-robek barakallahu fikum, ya. Ada yang enggak pakai sepatu perangnya itu. Ala kadarnya. Tapi benteng Khaibar itu bisa jebol barakallahu fikum. Dari situ juga diceritakan barakallahu fikum bagaimana keperkasaan dan kekuatan Ali bin Abi Thalib. Jadi pintu gerbangnya mereka itu barakallahu fikum itu jebol sama Ali. Iya, kemudian sama Ali dipakai buat perisai. Barakallahu fikum, luar biasa. Dikenal lagi selain dengan apa barakallahu fikum? Iya, taktiknya yang cerdas. Ali juga dikenal apa? Sebagai orang yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Itu Ali bin Abi Thalib profilnya. Nah, iya. Nah, barakallahu fikum ketika kaum muslimin, iya, berhasil menaklukkan benteng Khaibar. Di antara peristiwa penting yang terjadi adalah diharamkannya tayyib keledai peliharaan. Jadi kan keledai itu ada dua macam, ada keledai liar, ada keledai peliharaan. Barakallahu fiik. Nah, pada saat itu sebagaimana yang antum ketahui tadi, para sahabat kan sedang kelaparan. Iya. Lapar sekali. Ketika berhasil membobol benteng Khaibar, wah senangnya luar biasa. Mereka banyak menemukan apa? Barang-barang berharga. Kemudian apa? Menemukan ternak keledai tadi. Wah sudah, potong sama mereka, digodok ya. Dalam apa? Panci, digulai buat marok. Wah, itu sudah tinggal. Sedap ya. Barakallahu. Tinggal mau di makan nanti sudah matang. Ternyata turun wahyu Allah mengharamkan khamr ahliyah. haram. Ya sudah, dibuang barakallahu. Ya. Itu satu lagi barakallahu menunjukkan bagaimana kualitas iman para sahabat. Yang dari situ kita tidak bisa protes, kenapa sih Allah memberikan rekomendasi kepada mereka? Kenapa Rasul kok segitunya kepada mereka? Karena memang perjuangan mereka, ya, pengorbanan mereka, ketaatan mereka kepada Rasul juga kita tidak akan bisa menandingi. Padahal bayangkan barakallahu. Sedang lapar ini, perang dari kemarin-kemarin, diajak jalan, giliran tinggal makan, buang, haram. Nah, kalau kita paling enggak ngamuk ya sama komandannya, dan dari kemarin diajak perang naik gunung, turun gunung, ya enggak dikasih makan. Ini kita sudah menang, tinggal dikit aja semangkok. Iya, enggak ada yang seperti itu para sahabat. Sudah dibuang barakallahu fikum. Padahal tadinya sudah wah. Iya. Iya, jadi yang dimakan ya ala kadarnya, mungkin makan roti barakallahu, padahal tadi sudah bayangannya makan marok apa? Marok keledai barakallahu fikum. Baik. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan bahwasanya Allah dan Rasulnya keduanya melarang dari daging-daging khamr ahliyah. Daging khamr, daging apa? Daging keledai. Khumur ya, bahasa Arabnya khumur. Melarang dari daging keledai peliharaan ahliyah. Sehingga dari situ diambil kesimpulan untuk khamr liar di hutan maka halal. Apa alasannya? Fa innaha rijsun. Ya. Karena dia itu najis, muttafaqun alaih. Barakallahu. Tayyib. Itu di antara peristiwa pentingnya. Di antara peristiwa penting yang lain dalam perang Khaibar adalah Rasul menikahi seorang wanita di sana yang bernama Sofia bintu Huyai. Iya, barakallahu fiik. Itu yang bikin Aisyah ngambuk-ngambuk ya. Pulang-pulang ke rumah kok bawa perempuan, ternyata bawa istri baru. Barakallahu fiik. Iya. Ditanya, "Bagaimana menurut kamu?" Wah, sudah komentarnya ya. Barakallahu fiik. Paling dicemburuin sama Aisyah, Sofia ini. Iya, sampai nangis Sofianya. Hah? Biasa. Barakallahu fikum. Ya, sampai nangis. Dibilang pendek lah, dibilang barakallahu fikum keturunan barakallahu fikum Yahudi. Tayyib, nangis. Barakallahu fikum ngadu kepada Rasul, ya Rasul menenangkan. Iya. Kata siapa? Kamu kan barakallahu fikum termasuk keturunannya apa? Nabi. Pamanmu adalah Nabi, karena dia keturunan dari apa? Nabi? Hah? Nabi Ishak. Nabi? Ya'kub. Oh Ya'kub. Gimana sih antum? Nabi? Nabi apa? Naam, Harun. Iya, keturunan dari Nabi Harun. Pamannya adalah Nabi, itu Nabimu. Nabimu kata siapa? Kamu orang ningrat. Iya. Di situ Sofia agak tenang. Barakallahu biasa ya, kehidupan rumah tangga. Apalagi ya kalau ada madu, begitu ya. Saling kompor-komporan itu biasa. Barakallahu itu. Tinggal suaminya saja yang menenangkan. Jangan ikutan panas-panas juga ya, tambah hancur nanti barakallahu itu. Iya. Tayyib. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, najisnya keledai peliharaan. Dagingnya, darahnya, air seninya dan kotorannya. Najis. Barakallahu fikum. Itu dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Adapun air liurnya, badannya, dan keringatnya, ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Imam Ahmad berpendapat, ini pendapat yang masyhur dari beliau, najis. Keringat badan dan liurnya najis. Menurut pendapat Imam Ahmad, pendapat yang masyhur dari beliau. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat suci. Berpendapat suci. Badannya, liurnya dan keringatnya suci. Barakallahu fikum. Dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Jadi dalam riwayat yang lain Imam Ahmad juga pernah mengatakan apa? Suci. Barakallahu fikum. Baik. Ada dua pendapat tadi, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan suci. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau sebelumnya adalah mufti Saudi Arabia, mengatakan innaha tahiratun fil hayati la yanjusu minha illal baul warrawthu waddam. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, keledai itu suci ketika dia masih hidup, tidaklah najis dari dia melainkan air kencingnya, kotorannya dan darahnya. Itu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan as-sahih alladhi la raiba fihi annal bighal wal himar tahirani fil hayati kalhir. Yang sahih, kata beliau, yang benar, yang tidak ada keraguan padanya, bahwasanya bighal, bighal ini persilangan, ya, hibrid dari apa? Keledai dengan kuda, namanya bighal. Ya, bighal, kemudian keledai, barakallahu fikum, suci ketika dia masih hidup, statusnya sama seperti kucing. Ya. Fayakunu riquhuma wa irquhuma wa sya'ruhuma tahiran. Sehingga keringatnya, liurnya dan rambutnya adalah suci. Barakallahu fikum. Itu pernyataan dua orang ulama besar. Adapun sisi pendalilan. Sisi pendalilan. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya biasa mengendarai keledai. Kan? Nabi punya beberapa keledai yang biasa beliau kendarai. Di antaranya adalah keledai hadiah dari Al-Muqawqis, gelar untuk Raja Iskandaria. Barakallahu fikum. Keledai itu dikasih nama Uvair. Di atas keledai itulah beliau bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Seandainya badannya najis atau rambutnya najis, ya maka Rasul tidak akan menaiki apa? Keledai. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, barakallahu fikum, sebagaimana kata Syekh tadi, statusnya sama seperti hir, kucing. Dan illah, kenapa kucing itu dikatakan suci, ada pada keledai. Rasul mengatakan, innaha laisat binajasin, innaha minat tawafina alaikum. Ya, kucing itu tidaklah najis. Barakallahu fikum. Karena dia adalah hewan yang biasa hidup di sekitar kalian. Keledai juga pada saat itu apa? Hewan yang biasa hidup di sekitar manusia. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Hewan peliharaan seperti angsa, ayam, kambing, ya biasa. Barakallahu. Itu alasan yang kedua. Dia dikategorikan seperti apa? Kucing. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adalah hukum asal. Ya, hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang keempat, yaitu kaidah kubra dalam Islam, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan itu membawa pada kemudahan. Sehingga kalau kita mau diminta untuk menjaga ya, jarak dari yang namanya hewan-hewan seperti ini, akan menimbulkan apa? Kesulitan. Iya, di mana-mana ada bekas bulunya. Nanti dia duduk di sini, kita bersihkan, pindah ke sana. Iya, barakallahu fikum. Sehingga kesulitan. Sehingga syariat barakallahu fikum memberikan kemudahan dengan menganggapnya sebagai hewan yang suci. Sehingga yang najis itu apanya? Kotorannya, ya, darahnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, kata beliau, hadzal qaul huwal alyaqu bisyari'atil muhammadiyah syari'atul yusri al-bu'du anil haraji wal masyaqqa. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih layak sesuai dengan syariat Muhammad, syariat yang mudah barakallahu, dan jauh dari yang namanya kesulitan. Barakallahu. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dalilun najasah la yuqawimu dalilut taharah. Dalil yang menunjukkan najisnya badan keledai itu tidak bisa mengalahkan kekuatan dalil yang menunjukkan sucinya. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Kita baca hadis berikutnya masih berkaitan dengan keledai. Wa an Amr ibni Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatih wa lu'abuha yasilu ala katifai atau wa lu'abuha yasilu ala katifi. Barakallahu fikum. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu. Tayyib. Dari Amr bin Kharijah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di Mina tatkala manasik haji. Saat itu beliau berkhutbah di atas tunggangannya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, tunggangan beliau saat itu adalah onta. Iya, onta. Barakallahu fikum. Dalam keadaan, kata beliau, liur onta tadi mengalir, ya, netes di pundakku. Kata Amr bin Kharijah. Barakallahu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, yang pertama, taharatu lu'abul ba'ir, sucinya air liur onta. Ya, sucinya air liur onta. Barakallahu fikum. Ini dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, dengan kesepakatan kaum muslimin. Dan itu alasan kenapa hadis ini dimasukkan dalam kitab Najasah. Beliau ingin memberikan keterangan bahwasanya air liur onta itu suci, tidak najis. Walaupun mungkin dianggap kotor, iya, menjijikkan, ya, barakallahu fikum. Tapi secara syar'i dia tidak dianggap najis, walaupun mungkin dianggap kotor, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan onta, yang menjadi perbincangan para ulama adalah air seninya dan kotorannya najis atau tidak. Air kencing onta dan kotoran onta, barakallahu fikum, diperselisihkan oleh mereka para ulama akan tayyib kesuciannya atau kenajisannya. Jadi ada khilaf. Ya, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Pendapat yang kuat, yang sahih, adalah pendapat yang mengatakan suci. Ya, air kencing onta suci. Kotorannya juga suci. Tayyib. Ini berdasarkan barakallahu fikum hadis yang dikenal dengan hadis al-Uraniyin. Hadis al-Uraniyin. Itu dikeluarkan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemungkinan nanti kita akan membacanya juga, barakallahu fikum. Terkait dengan kaum yang bernama Uraniyin, mereka ini datang ke Madinah pengen belajar, ya, tentang Islam. Namun mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan cuaca di sana, beradaptasi, ya. Barakallahu fikum. Mereka kan biasa di kampung, ya, pegunungan, barakallahu fikum, nggak biasa hidup di kota, jadi mereka sakit-sakitan semuanya, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, disampaikan kepada Rasul bahwasanya tamu kita itu yang dari Uraniyin sakit-sakitan, Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada mereka untuk meminum susu onta dan air kencingnya onta. Ya, barakallahu fikum. Untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka sehingga mereka bisa beradaptasi dengan barakallahu fikum cuaca di kota. Kemudian diminum. Iya, susunya unta diminum oleh mereka, kemudian juga air kencingnya diminum oleh mereka, dan ternyata mujarab, sehat. Ya, kuat mereka. Barakallahu fikum. Ternyata barakallahu fikum, kaum Uraniyin ini liar. Ternyata mereka itu kalau kuat nakal. Iya. Orang jauh dari peradaban, ya, barakallahu fikum. Jadi bawaan sifat primitifnya itu muncul ketika mereka kuat. Iya, ketika mereka minum air susu onta, minum air kencing onta, itu jadi perkasa mereka. Jadi sifat liarnya muncul. Barakallahu fikum. Iya. Akhirnya pepatah itu keluar. Air susu dibalas dengan air tuba. Susu onta dibalas oleh mereka dengan air tuba. Apa maksudnya? Mereka merampok. Dasar nakal ya. Itu onta-onta orang kota itu dirampok sama mereka. Kemudian barakallahu fikum, penggembalanya dibunuh. Sifat liarnya muncul. Iya. Iya. Akhirnya barakallahu fikum dikejar sama para sahabat, ditangkap. Barakallahu. Al-Muhim seperti itu kisahnya disebutkan dalam riwayat Bukhari. Yang menjadi syahid di sini para ulama barakallahu fikum mengambil istinbat dari situ menunjukkan bahwasanya air kencing onta itu suci. Dari situ juga mereka mengambil kaidah terkait dengan kotoran hewan. Mereka merinci, iya, untuk hewan yang halal dimakan maka kotorannya suci. Jadi hadis ini. Ayam, ya, kotoran ayam. Apalagi kotoran kambing, bebek, suci. Ya. Dengan dasar hadis ini. Barakallahu fiik. Adapun yang haram dimakan maka haram. Najis. Barakallahu fiik. Dari hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya. Barakallahu fiik. Sudah ada yang pernah nyoba? Mas Rosid? Kemarin pas di sana nyoba enggak itu? Air kencingnya unta. Susunya aja ya. Air kencingnya enggak sanggup ya. Itu resep di sana kalau ingin bisa beradaptasi dengan cuaca di sana itu. Minum air susunya barakallahu fikum atau air kencingnya barakallahu fikum. Baik. Tapi saya rasa kalau yang air kencing enggak ada yang mau ya. Mending minum air susunya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum. Jawazul khutbah wal mau'izah ala rahilah. Bolehnya berkhutbah di atas kendaraan. Bolehnya berkhutbah di atas kan kendaraan. Barakallahu fikum. Baik. Misal tablik akbar gitu ya. Di atas mobil. Susun mobilnya kemudian tablik akbar barakallahu fikum di atas kendaraan tadi. Baik, boleh. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya adalah istihbabul khutab wal mawa'id ala al-amkinatil aliyah. Dianjurkan untuk berkhutbah dan memberikan mawa'id nasihat di atas tempat yang tinggi. Itu dalilnya seperti ini. Hadis ini dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah itu biasanya beliau langsung naik mimbar. Iya. Habis sholat, misalnya ada perkara yang perlu diingatkan, beliau langsung naik mimbar. Barakallahu fikum. Baik. Adapun mimbarnya Rasul bukannya seperti ini tapi apa? Ada tingkatan. Iya, seperti tangga. Ada 3 tingkat. Barakallahu fikum. Dan Rasul berdiri di tingkat yang kedua. Beliau duduk di tingkat yang ketiga. Itu yang namanya mimbar. Barakallahu fikum yang ada. Tayyib di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu ta'ala bisawab. Itu yang bisa kita ambil dari faedah hadis tersebut. Naktafi bihadzal qadar insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu barakallahu ya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan tadi terkait dengan yang pertama apa? Keledai ya, ada keledai peliharaan, ada keledai liar. Yang najis itu keledai peliharaan, yang najis adalah kotorannya dan darahnya. Adapun badannya tidak najis, pendapat yang sahih. Kemudian juga sucinya air liur on onta, dan juga sucinya kotoran atau air seni on onta. Wallahu taala alam bisawab. Fadhal, kalau ada yang ingin bertanya.